Mana duit itu? Deh, tadi kalau nggak salah jatuhnya udah kayak si Bulinko ya? Malu udah kayak wak. Iya, tadi itu. Bulin nyapu-nyapu Pututi, mah. Apa tele kumahoy? Di lobo panai langgang, badan terasa panai, bacandokan. pulang. Dene ku sekosek ke dalam lamari. Mulai pesangku di Sarawak, yai. Badan batamu puro, puro pusako lamo. Denai ku sepulo, kironyo inda ado. Onde malang nasiko, kamano lagi niko. Piti den, kamano painyo. Ah, atua, atua masih bulin tua, bulin. Hey, what's up my man? Cari katampe makuto katampe mate katampe makudun kate jubai kasado sado ete ete la bulin tanyo nak dor kan sampai ke puro-puro biye la kane kuse kusai atu pasti hasil la tanyo kama dukun lah tanyo kama dukun mana gue tahu hanya giko atu ti la balik dari website pak dukun katonyo ciri-cirinyo orangnyo gapuak kadang rambutnyo kartiang-kartiang ayo si bulin mentuaknya gue. Sembarang tuduh tuti mana lama mode ko caronyo doa awak kalau mode ko bunuh diri selo ambuang arel tuti male ko mode nyo. Kini aku sila bulin bulin yang mambia piti tuti. Indah nak doa mambia ada tuti. Iyo mana? Itu anak tak doi gayu di taku bulin tu. Anak mana tak sembuh sengene ko? Sembuh tu atu. Iyo ko puti bulin ko tuti. Itu cale dulu, cuci cale dulu. Celia lah bulin ko piti bulin ko. Ni piti tuti tu ada tandonyo situ. Ada tak surek-surek situ baci lale pitinyo tu mah. Celia nak lah. Aja kambangan, kambangan piti tu. Kuah lah bulin kambangan. Aja balian di belakangnya. Kuah lah bawa balian. Itu lah tulisannya tu. Baca lah. Ini piti tuti. Wah iyo, iyo mah piti tuti. Lah bulin. Tapi nak gitu tuti awak dapat tapi lah buat tadi. Ada apa ni? Ada apa ni? Pak polisi, mah. Apa? Ini gigu, Pak.